Kisah-kisah pilihan yang membangun jiwa. Untaian Mutiara, kehidupan para salaf. Jadi kalau kita, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwa yang namanya kita menyampaikan dakwah ini dengan hujjah, dengan iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah. Jadi agama itu bukan gil wa qal. Dinul Islam, dinul adillah. Agama Islam ini adalah agama adillah, jamak dari apa? Dalil. Dalil jamaknya adillah. Agama Islam ini adalah agama dibangun dengan dalil. Dinul Islam, dinul adillah. Bukan qil wa qal. Katanya dia berkata. Kata anu, kata ini. Agama kok kata anu, kata ini? Kata guluan. Kata sunnah, kata sahabah, kata ulama. Ulama pun juga kita harus tahu dari sumber mana itu ulama mengatakan begitu. Masyayikh, syekh mengatakan anu gini, itu hukum ini. Dari dasar apa masyayikh ngomong begitu? Dengan dalil. Dengan dalil. Dinul Islam, dinul adillah. Bukan qil wa qal. Katanya dan katanya. Bukan. Dibangun dengan dalil Islam ini. Untuk kita melepaskan beban di mata Allah, taklif kita. Dalam menyampaikan hujjah dinul Islam kita sebagai Muslim, kita sampaikan. Kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf 164, Allah berfirman. Jelas lagi. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qawman allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadidan qalu ma'ziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Wa idh qalat ummatun minhum, dan ketika sebagian orang kaum berkata, lima ta'idhuna qawman, kenapa kalian memberi nasihat kepada kaum itu? Ada yang mengatakan demikian. Ini ayat ini para ulama menjelaskan tentang sesama kaum muslimin. Sebagian umat kaum mengatakan, lima ta'idhuna qauman, kenapa kalian menasihati dia? Oh, mereka ini sudah manusia-manusia, sudah apa, bakal Allah hancurkan. Allah muhlikuhum au mu'adzibuhum, Allah akan binasakan mereka, Allah akan hancurkan mereka dengan azab yang syadid. Qalu, mereka menjawab, sebagian yang mendapatkan pertanyaan ini, ma'dziratan ila rabbikum, bahwa bisa saja Allah akan menjadikan dia orang-orang yang sadar ke Rabbmu, ke Rabb kalian. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang-orang yang takwa. Ayat ini apa maknanya? Ketika kita mendakwahi seseorang, keluarga kita, kita berharap bahwa orang itu pasti insya Allah, kita optimis akan mendapatkan apa? Hidayah. Jangan lantas mengatakan dia sudah salah, dia sudah misalnya jalannya sesat. Kita biarkan dia, biarin aja. Dia sudah sesat ini. Tidak ada upaya kita untuk menasihati dia. Tidak ada upaya kita untuk mendekati dia. Allah katakan. Orang yang mengatakan, kenapa kalian menasihati dia? Orang-orang yang sudah rusak itu. Kenapa kalian memberikan dakwah kepada mereka? Sedangkan Allah jelas-jelas akan menghancurkan mereka, akan membinasakan mereka. Dengan azab yang sangat pedih. Dijawab oleh sebagian para pendakwah ini, yaitu orang-orang yang menyeru kepada Allah. Bisa jadi Allah akan memaafkan mereka, sehingga mereka menjadi orang yang takwa, yang baik. Ayat ini adalah Al-A'raf 164 ini. Para ulama termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adalah harapan kita, kaum muslimin, kepada siapapun, termasuk kita dakwah kepada orang kafir. Termasuk kita dakwah kepada orang kafir, jangan kita pesimis. Enggak mungkin dia kan pastor, enggak mungkin dia akan balik ke Islam. Dia kan orang petinggi, apa, pemimpin agama yang misalnya di luar Islam dan seterusnya. Enggak mungkin akan mendapatkan hidayah. Belum tentu. Ayat ini juga dakwah kepada siapapun, kepada orang di luar Islam maupun kaum muslimin. Yang nampak dia sesat, yang nampak dia keliru, yang nampak dia masih berbuat hal-hal yang menyalahi syar'i, kita dakwah kepada mereka. Kita menyeru kepada mereka. Ini dengan ayat surat Al-A'raf ini. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.